بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة التوحيد وفي مجموعة رسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه وفي الرسالة الثانية في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة وأخذنا في الدرس الماضي بفضل الله جل وعلا ما بقي من الأدلة على شروط لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada dalam pembahasan tauhid dan kumpulan risalah-risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahhab. Dan kita sudah masuk pada syurut la ilaha illallah. Telah kita ambil risalah kedua tentang kelaziman atau kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita sudah selesai 6 pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. الصدق من شروط لا إله إلا الله فما هو الدليل على هذا الشرط نعم قول رب العالمين سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Kejujuran termasuk syarat daripada la ilaha illallah. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh ikhwah alif lam mim. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibiin, dan Allah mengetahui mereka-mereka yang dusta. Fama huwa ad-dalil min as-sunnah? Barakallahu fiikum. Na'am fi as-sahihayn anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala li Mu'ad bin Jabal ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar. Adapun dalil dari As-Sunnah dalam Sahih Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menyatakan tidak seorang pun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah menerangkan dengan hatinya kecuali Allah haramkan baginya neraka. Fama huwa ad-dalil 'ala syartil mahabbati li la ilaha illallah? نعم قول رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan dalil tentang al-mahabbah adalah firman Allah SWT, dan di antara manusia ada menjadikan sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah, dan orang beriman sangat mencintai Allah. Fama ma'na qawlihi jalla wa ala fil ladzina kafaru yuhibbunahum ka hubbillah? Ma ma'na yuhibbunahum ka hubbillah? Apa artinya bahwa orang kafir itu mencintai mereka, jadi berhala-berhala, sebagaimana mereka cinta kepada Allah? Yuhibbuna ma'budatihim wa asnamihim wa awthanihim hakadha kama yuhibbuna Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu artinya mereka itu mencintai sesembahan selain Allah, patung-patung berhala-berhala, sebagaimana mereka mencintai Allah. Fama huwa ad-dalil min as-sunnah 'ala syart al-mahabbah annahu min syurut la ilaha illallah? نعم حديث أنس بن مالك في الصحيحين وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الشاهد ها هنا. Adapun dari darah sunnah tentang mahabbah adalah hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari Muslim. 3, enam perkara kalau ada seorang di dalamnya mendapatkan manisnya keimanan, yaitu di antaranya adalah mencintai Allah dan Rasulnya, nah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. فما هو الدليل على شرط الانقياد وأن الانقياد من شروط لا إله إلا الله؟ نعم بارك الله فيكم وفيه في هذه الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Dan apa dalilnya bahwasanya ketundukan termasuk syarat daripada la ilaha illallah, yaitu firman Allah, dan hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. Fama huwa dalilun min as-sunnah alladhi dzakarahu al-musannif? Naam, dzakara hadha al-hadith la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. ولكن هذا الحديث هل يثبت؟ لا يثبت، هو حديث ضعيف والأدلة السابقة تغني عنه. Adapun dari as-sunnah disebutkan oleh muallif, la yu'minu ahadukum, satu di antara kalian tidak akan beriman, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang nah kepada diriku dengannya. Dan hadisnya adalah lemah, cukup dalil-dalil yang telah lampau. Fama huwa dalilu al-qabul annahu min syurut la ilaha illallah? Naam, qawlu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Adapun dalil tentang al-qabul, yaitu menerima, termasuk syarat la ilaha illallah adalah firman Allah, dan demikianlah kami jadikan, kami utus orang-orang sebelum kalian, dan tidaklah kami utus orang-orang sebelum kalian di suatu daerah yang memberikan peringatan kecuali orang-orang pembesar-besar di antara mereka, kecuali mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami di atas agama dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. والدليل في قوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم انظر قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Dan dalilnya adalah nah, ia katakan bukanlah aku telah mendatangkan kepada kalian yang lebih mendapat petunjuk dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian, mereka mengatakan sesungguhnya kami dengan apa yang diutus kepada diri kalian itu mengingkari. وما هو الدليل من السنة؟ انظر تقول الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وفي آخره ولم يقبل، هذا هو شاهد، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. دليل السنة adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari dalam Sahih Bukhari Muslim, di akhir hadisnya disebutkan walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Nantaqilu barakallahu fikum ila faqratin jadidatin wa amrin min al-umuri al-mutahattimah ala kulli muslimin wa muslimah mimma yajibu alayhi an ya'rifah وهي نواقض الإسلام. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah pembatal-pembatal keislaman. ومعرفة هذه النواقض هام جدا فأنت مسلم أكرمك الله جل وعلا بنعمة الإسلام حافظ على هذه النعمة والمحافظة عليها محافظة مما يسبب بطلانها وفسادها وزوالها ومحافظة أيضا مما يوهنها ويضعفها وينقصها. Adalah enam, yaitu perkara supaya nawaitul Islam termasuk perkara yang sangat penting, Allah telah memuliakan kalian dengan nikmat ini, maka hendaknya kalian menjaga nikmat tersebut. Dan menjaga nikmat adalah dengan cara mengetahui apa yang menjadi kerusakan-kerusakan tersebut, dan juga yang menjadi sebab yang mengurangi ataupun melemahkan dari kenikmatan tersebut. Fal muhafadha ala ni'mat al-Islam, hadhihi an-ni'mah al-'azimah, muhafadhatun mimma yufsiduha wa mimma yunqisuha. Dan menjaga nikmat Islam itu dengan menjaga apa yang merusaknya dan juga menguranginya. Fa idza hafadha 'alayha mimma yufsiduha kana sahih al-Islam. Wa idza hafadha 'alayha mimma yunqisuha kana hasan al-Islam. Wa lidzalika tajid fa aslama wa hasuna islamuhu. Hafadha 'ala an-ni'mah. Maka orang yang menjaga nikmat Islam yaitu dengan mengetahui kerusakan-kerusakannya, maka akan benar keislamannya. Dan barang siapa yang menjaga nikmat Islam dengan mengetahui kerusakan kekurangan Quran tersebut, maka akan baik keislamannya. Kalau dapatkan seorang sudah masuk Islam, akan bertambah baik keadaannya. Wa idza kana asy-syakhsu lahu mal aw lahu syai'un nafis fanzur ya ra'akallah ila hirsihi ala dhalika al-mal wa muhafadhatihi alayhi fama dhannuk bi ni'mati al-islam bi a'zami ni'mah yukramu biha al-mar'. Jika seorang memiliki harta benda atau sesuatu yang sangat berharga, maka lihatlah dia akan berusaha untuk menjaga harta tersebut dan sesuatu yang berharga tersebut. Bagaimana sangkaan kalian kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kalian berupa Islam, tentu akan lebih berupaya untuk menjaga kenikmatan yang paling agung tersebut. Wa idza kana al-insanu yuhafidhu ala sihhatihi wa yuhafidhu ala nuri basarihi wa ala aynihi fama dhannuka bi ni'mati al-islam nurud dunya wal akhirah. Jika seseorang itu menjaga kesehatannya dan juga menjaga cahaya matanya, itu menjaga matanya, maka bagaimana sangkaan engkau yaitu dengan Islam, yaitu merupakan cahaya di dunia dan di akhirah. Walidzalika yahrisul muslim ala muhafadha ala dinihi wa ala islamihi wa yad'u Allah subhanahu wa ta'ala alla yubtala bimufsid yufsidu alayhi dinahu wa islamahu fayartaddu 'anid din 'iyadan billahi rabbil alamin. Olehnya itulah seorang muslim akan menjaga agamanya, menjaga Islamnya, maka dia akan senantiasa berdoa kepada Allah jangan sampai mendapatkan ujian dengan orang yang merusak dirinya, yang akan merusak agama dan keislamannya, sehingga dia akan menjadi orang yang murtad. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Wa qad kana as-sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa kanu a'zama an-nasi dinan wa islaman kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala bi an yutimma 'alayhim an-ni'mah fala yubtala ahaduhum bi shay'in yanqudhi dina. Qala Abdullah ibn Mas'ud Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد كما هو في مسند الإمام أحمد. Demikian pula, sungguh para sahabat terdahulu, mereka termasuk orang yang paling agung dari sisi agama dan keislamannya, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindarkan dari ujian yang menjadikan dia akan murtad dari agama dan keislamannya. Seperti Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah, Allahumma inna as'aluka iman la yartad. Ya Allah, aku minta kepada dirimu keimanan yang tidak akan murtad, dan juga meminta kepada dirimu yaitu kenikmatan yang tidak akan rusak, dan juga minta kepada dirimu agar menjadi orang terdekat kepada Nabi SAW di tingkat yang tinggi. Fa idza kana as-sahaba yad'una bi hadha ad-du'a وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعظيم المقامات فكيف بحالنا ونحن الضعفاء في الإيمان. Jikalau para sahabat mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi SAW telah bersaksikan keberadaan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat agung. Bagaimana keadaan kita yang lemah keimanannya? Qala al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi taala alaihi, i'lam anna nawaqid al-islam 'asharatun. I'lam anna nawaqid ay mufsidat wa mubtilat al-islam 'ashara. أي هذه العشرة مما اشتهر وأيضا مما أجمع عليه، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ناقض غير هذه النواقض. Berkata al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10, dimasukkan dengan nawaqid di sini adalah yang merusak keislaman, ada 10 disebutkan di sini adalah yang masyhur atau terjadinya kesepakatan di kalangan para ulama, bukan berarti tidak ada lagi pembatal-pembatal keislaman selain 10 ini. Qala rahmatullahi taala alaihi, al-awwal ay min an-nawaqidh asy-syirku fi ibadatillahi azza wa jalla. Na'udzu billahi min al-kufr wa na'udzu billahi min asy-syirk. Yang pertama yaitu dari pembatal keislaman adalah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan dari kesyirikan. Qala syirku fi ibadatillahi subhanahu wa taala. Qala wad dalil alaihi qaulu rabbil alamin azza wa jall, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dalil dari bahwasanya kesyirikan ini yang pertama adalah merupakan pembatal keislaman adalah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan yang dilakukan kepada dirinya dengan Allah SWT dan akan mengampuni yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Qala wa qawlu rabbil alamin innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan juga firman Allah, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Thumma akkada Syekh rahmatullahi taala alaihi wa dzakara ba'd al-umur al-hamma allati tahsulu min ahli zamanihi faqala wa minhu الذبح لغير الله عز وجل كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر بمعنى للولي المدفون في القبر. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala menguatkan yaitu perkara yang penting yang terjadi di zaman beliau, di antara kesyirikan yang mendatangkan keislaman di sini adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti seorang yang menyembelih untuk jin dan juga untuk nam kubur, artinya untuk wali yang sudah mati tersebut. فَالذَّبْحُ عِبَادَةٌ وَصَرْفُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شِرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan penyembelihan termasuk ibadah dan peruntukan ibadah kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. فقد وجد في ذلك الزمان ولا يوجد ولا يزال يوجد إلى زماننا أن أناسا يتجهون إما من السحرة أو من غيرهم فيتجهون فيذبحون للجن عياذا بالله، وهذا من شأن السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين. Dan itu terjadi di zaman beliau rahimahullah ta'ala dan terus ada terjadi di zaman sekarang. Ini adalah keberadaan dari mereka-mereka tukang sihir ataupun yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Karena ini adalah termasuk perkara yang dilakukan oleh orang pelaku sihir atau dukun serta mereka-mereka nampala dajjal. Wa man dzabaha li ghairi Allah azza wa jall faqad asyrak. Wa man asyrak faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. وكذلك وجد في ذلك الزمان ولا يزال يوجد إلى زماننا هذا أن أناسا ربما يذهبون فيدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والولد والعدد. Dan kesyirikan terjadi di zaman tersebut dan terus menerus terjadi di zaman kita sekarang. Di antara mereka ada yang menyembelih setelah itu menyeru kepada orang yang sudah meninggal di kuburan tersebut. Mereka beristighosah minta pertolongan dan juga minta bantuan untuk banyak harta bendanya, banyak anaknya dan juga banyak perkara-perkara yang ia inginkannya. وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ أَيْضًا وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ بِقُرُبَاتٍ وَمِنْ ذَلِكَ الذَّبْحَ يَذْبَحُ عِنْدَ الْقَبْرِ. Dan mereka minta bantuan tatkala datang madarat dan juga mendekatkan diri kepada mereka orang-orang yang sudah mati, yaitu dengan penyembelihan di samping kuburan tersebut. وَهَذِهِ الْأَعْمَالِ كُلُّهَا مِنَ الشِّرْكِ فَمَنْ وَقَعَ فِيهَا فَقَدْ أَشْرَكْ وَمَنْ أَشْرَكْ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Amal-amal ini semuanya adalah termasuk kesyirikan. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. قال عليه رحمة الله الثاني أي من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا أي بإجماع الأمة. Yang kedua termasuk pembatal keislaman adalah orang yang menjadikan antara dia dengan Allah sebagai perantara. Mereka menyeru kepada perantara tersebut dan meminta syafa'ah, bertawakal kepadanya. Ini merupakan kekufuran secara sepakat, artinya kesepakatan dari para ulama. فَهَذَا الْأَمْرُ الثَّانِي الَّذِي يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَائِطَ. هذه الوسائط شركية، فإذا احتاج شيئا لجأ إليهم وتوسل بهم وربما بجاههم فيتقرب إليهم. لماذا؟ ليرفعوه فيما يزعم ويتوسطوا له عند رب العالمين في قضاء الحوائج وفي دفع المضار. Dan perkara yang kedua adalah menjadikan perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasaid yang mereka itu senantiasa tawassul kepada mereka tersebut, yaitu kepada perantara tersebut. Di antara mereka terkadang juga bertawassul dengan ketinggian atau kedudukan perantara tersebut agar mereka itu mengangkat kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah dan juga agar mereka tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusannya dan juga untuk mendatangkan manfaat. فَمَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الْوَسَائِطِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Barang siapa yang menetapkan perantara seperti ini, maka dia telah melakukan kesyirikan dan juga melakukan kufuran kepada Rabb semesta alam. وَمَنْ قَالَ لَا نَطْلُبُ الْحَوَائِجَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا نَسْأَلُهُ وَلَا نَدْعُوهُ لِشَيْءٍ إلا عن طريق هذه الواسطة فقد كفر برب العالمين. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kita sungguh akan minta kepada dia dan juga bertawassul kepadanya dengan tidak akan mampu kecuali dengan perantara tersebut, bertawassul dengan perantara tersebut, maka semua merupakan jalan dalam kesyirikan. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نناجيه وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن ندعوه جل وعلا بدون وسائط، ما أمرنا أن نجعل وسائط من البشر وإن عظم قدر هؤلاء البشر، وما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتوسل إليه لا بمقام أحد ولا بجاه أحد ولا بحق أحد، إنما أمرنا بدعائه سبحانه وتعالى مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertawassul dengan mereka tersebut. Bahkan Allah memerintahkan agar kita berdoa secara langsung kepadanya, bermunajat kepadanya, tidak melakukan perantara, walaupun manusia tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi, walaupun orang tersebut memiliki keadaan yang mulia. Tidak boleh bagi kita untuk bertawassul dengan kedudukannya, demikian pula dengan haknya. Kita minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ini perintah dari Allah agar kita berdoa secara langsung kepadanya. فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاسِطَةً مِنَ الْخَلْقَ مهما عظم مقام هذه الواسطة من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي مكرم معظم في نفوس الناس فقد أشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. Tidaklah Allah menjadikan barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, walaupun makhluk Allah tidak menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dengan makhluknya, bagaimanapun kedudukan orang tersebut. Bahkan Allah tidak menjadikan perantara antara dia dengan Allah, baik itu malaikat yang terdekat, demikian pula nabi yang diutus ataupun wali yang dianggap mulia oleh mereka. Allah merintahkan agar kita tidak memakai perantara tersebut. Barang siapa yang memakai perantara demikian tadi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum. Unzur ila alladhina yad'una al-jailani fayunadun ya jailani ishfa' lana ila rabbik. Yatawassatuna bil jailani aw bil rifa'i أو بأحد من الأحياء أو الأموات يتوسطون بهؤلاء، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. Lihatlah di sini, yad'uhum, yaitu agar mereka itu, jadi Allah tidak merintahkan agar mereka menyeru kepada perantara tersebut. Jadi di antara mereka ada yang menyeru kepada Jailani, ya Jailani, berikan syafaat kepada Rabbmu. Dan juga di antara mereka ada yang berdoa ya Rifa'i ataupun yang lainnya, walaupun mereka dalam keadaan dalam hidup ataupun sudah mati. Jika kan hadza alladhi yad'u al-jailani wa yad'u ashab al-qubur musyrikan, fa kayfa aidan bil ladzi yad'u ghayrahu. Jikalau orang yang menyeru kepada Jailani ataupun penghuni kuburan itu merupakan kesyirikan, bagaimana dengan orang yang menyeru kepada selainnya? Kadzalika man yad'u Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw yad'u ahadan min al malaikatil kiram alaihim assalam fa innahu yu'tabaru musyrikan bi rabbil alamin. Demikian pula orang yang menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau satu di antara para malaikat yang mulia, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fa inna ulaika al-kuffar al-musyrikin alladhina kana an-nabiy alayhi salatu wasalam yu'adihim wa yuqatiluhum kanu yahtajjuna bihadha wa yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ay yatawassatuna lana 'inda Allah. Karena sungguhnya orang kafir, orang musyrik yang dulu Nabi SAW memusuhinya dan bahkan memerangi mereka, Mereka berhujjah dengan ini, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala sembahan selain Allah, kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu mereka sebagai perantara. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihim aw yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim qala kafara ijma'an ay bil ijma' fa innahu yakunu kafiran bi rabbil alamin naqadha dinahu wa islamah. Atau minta kepada mereka dan juga bertawakal kepada mereka, maka dia telah keluar menurut kesepakatan para ulama, artinya telah murtad dari agama dan keislamannya. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi an-naqidu al-thalith min nawaqid al-islam man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Yang ketiga, berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin dan ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Faman lam yukaffir al-yahud wa lam yukaffir an-nasara wa lam yukaffir al-kuffar wa lam yukaffir al-musyrikin hadha ma'na annahu mukadzdzib li kalam rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa li hukmi ahkam al-hakimin jalla wa ala. Artinya bahwasanya mereka yang tidak mengkafirkan orang Yahud, orang Nasara, orang kafir, orang musyrikin, berarti mendustakan ucapan Rabb semesta alam dan juga mendustakan hukum Allah yang paling berhak dalam masalah hukum tersebut. Wa hakadha qala aw shakka fi kufrihim fa idza shakka fi kufri man jaa ad-dalil wan nass al-qur'ani bi kufrihi fa 'inda idin qad shakka fi hadha ad-dalil wa fi al-iman bihi. Demikian pula, atau ragu tentang kafiran mereka, maka barang siapa telah datang kepadanya dalil ataupun nas Al-Quran tentang kafirnya mereka, kemudian dia ragu, maka berarti dia telah mengingkari dalil tersebut dan ini termasuk kekufuran juga. وَكَذَلِكَ مَنْ صَحَّحَ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْكُفْرِ مَنْ صَحَّحَ مَذْهَبَ الْكُفَّارِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ فَهَذَا أَيْضًا مُكَذِّبٌ لِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ بُطْلَانِ عِبَادَاتِهِمْ وَفَسَادِ مُعْتَقَدَاتِهِمْ وَنَزَلَتِ الْعُقُوبَاتُ عَلَيْهِمْ. Atau menarikkan mazhab mereka, baik itu mazhabnya orang kafir atau musyrikin, kalau sampai membenarkan mazhab mereka, berarti dia telah mendustakan kalam Rabb semesta alam, padahal Allah telah mengkhabarkan tentang kesesatan ibadah mereka dan juga kerusakan keyakinan mereka. فحكم رب العالمين سبحانه وتعالى العليم الحكيم جل وعلا على هؤلاء بالكفر وأنهم أهل النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله سبحانه وتعالى yang maha mengetahui dan maha bijaksana telah memberikan hukum terhadap mereka itu, bahwasanya mereka ada orang kafir yang akan masuk neraka. Sungguh Allah katakan, innal ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin, sungguh orang kafir dari al-kitab dan orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada dalam neraka jahannam kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa yajibu al muslim an yukaffir wa yu'min bi kufri man kaffarahu al-Qur'an من اليهود والنصارى والملحدين والكفار المشركين وأيضا من جاء النص بتكفيره كإبليس اللعين وأبي لهب ومن جاء الدليل بأنه من أهل النار. Maka wajib bagi setiap orang muslim untuk mengimani apa yang Allah katakan dan juga mengingkari atau menyatakan kekufuran terhadap mereka orang Yahud, orang Nasara, orang Mulhidin, dan juga mereka orang-orang musyrikin serta orang kafir. yang jelas dalilnya terhadap mereka ini adalah orang kafir, dan juga apa yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah tentang kafirnya Iblis dan juga Abu Lahab. قال رحمة الله تعالى عليه الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه. Yang keempat adalah barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. فمن اعتقد هذا المعتقد فإنه كافر برب العالمين سبحانه وتعالى وإن لم يعمل بذلك الضلال وبذلك الطاغوت. Maka barang siapa yang meyakini demikian dari, maka walaupun dia tidak melaksanakan syarat tersebut dan tagut tersebut, berarti dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana ya'taqidu dhalika fi qalbihi anna dhalika at-taghut afdal mimma ja'a bihi Muhammad alaihi salatu wassalam wa anna hukma at-taghut ahsan min hukmi Muhammad alaihi salatu wassalam fa hadha kafirun bi rabbil alamin subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini bahwasanya tagut itu lebih utama daripada apa yang datang kepada Nabi SAW, atau barang siapa yang menjadikan hukum tauhid itu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam. Faqala rahimahullahu ta'ala man i'taqada dhalika aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi ay ala hukmi Muhammad fahuwa kafirun birabbil alamin. Dan barang siapa yang meyakini demikian, atau bahwasanya hukum selain hukum Nabi Muhammad lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad, seperti mereka yang lebih mengutamakan hukum tauhid daripada hukum Nabi Muhammad, maka dia telah keluar dari agama Islam. Fala afdal wala akmal wala ahsan mimma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ahsanu min Allah hukma. Tidak ada yang lebih utama, lebih sempurna, dan juga lebih baik daripada apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man ahsanu minallahi hukma. Dan barang siapa yang lebih baik hukumnya, jadi hukum Allah SWT. Faman arada al-hukm al-adl, wa man arada al-insaf, fa'alayhi bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barang siapa yang menginginkan hukum keadilan dan juga hukum enam yang menyebutkan kejujuran, maka hendaknya dia kembali kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wahakadha man arada al-haq aw talaba bil-huquq fasayajidu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala al-huquq likulli di haqqin haqq al-aba wa haqq al-ummahat wa haqq al-arham wa haqq al-aqrabin wa haqq al-zawjat wa haqq al-awlad hatta haqq al-hayawan. Demikian pula barang siapa yang menginginkan adanya hak-hak, maka hendaknya kembali kepada hak Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan dapatkan hak-hak yang sangat sempurna, baik itu hak terhadap ayah, terhadap ibu, terhadap amkari kerabat, demikian pula kepada istri dan juga anak-anak, bahkan terhadap haknya hewan. فإذا كانت الحقوق في دين الإسلام محفوظة لكل ذي حق فلماذا يتحاكم إلى غير الإسلام؟ Jikalau dalam hukum dalam agama Islam itu terjaga, dari haknya agama Islam terjaga dengan kebenaran terjadi, lalu kenapa dia berusaha untuk mencari hak-hak selain dari agama Islam? قال رحمة الله تعالى عليه الخامس من النواقض للإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. Yang kelima, barang siapa yang benci sesuatu yang datang kepada Nabi dan kepada Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka sungguh dia telah melakukan kufuran. فَمَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِنْ هَدِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَكَيْفَ بِمَنْ يَبْغَضَ هَدِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلَّهُ. Jikalau ada seseorang yang membenci sebagian dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu adalah kekufuran. Bagaimana kalau dia membenci seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW? Tentunya lebih kafir. كذلك من أبغض الصلاة ومن أبغض الصيام ومن أبغض أيضا الواجبات التي جاء بها الإسلام فإنه يعتبر كافرا برب العالمين سبحانه وتعالى لأنه لم يرضى ما شرعه رب العالمين عز وجل. Demikian pula barang siapa yang membenci salat, yang membenci puasa. Demikian pula membenci apa-apa yang menjadi kelaziman atau kewajiban bagi mereka, maka sungguhnya telah mengingkari Rabb semesta alam, karena dia tidak ridha dengan apa yang Allah syariatkan terhadap mereka. Qala alaihi rahmatullahi as-sadisu min nawaqidhi al-islam man istahza'a bi syai'in min dini rasul alaihi salatu salam au thawabihi au iqabihi أي فإنه يكفر برب العالمين عز وجل. Virus database has been updated. Yang keenam, barang siapa yang mengejek sesuatu dari agama Rasulullah SAW, baik itu mengejek tentang pahalanya ataupun balasan dari ejekan tersebut ataupun yang lainnya, maka dia telah keluar dari agama Islam. إذن فالاستهزاء أمره خطير. الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالسنة فإن ذلك كفر برب العالمين. Maka istihza, yaitu mengejek ataupun menghina, itu perkara yang berbahaya. Baik itu menghina agama atau menghina sunnah, maka dia telah keluar dan mengingkari Rabb semesta alam. كذلك الاستهزاء بالعقوبات الواردة في الشريعة أو الاستهزاء بالحدود الثابتة في الشرع هذا كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. Demikian pula istihza mengejek tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah sebutkan dalam syariatnya, atau mengejek tentang batasan-batasan dari hukum Allah yang Allah syariatkan kepadanya, maka dia telah ingkar kepada Rabb semesta alam. Au al istihza bi thawab wal fadl wal hasanat الوارد في هذا العمل الصالح فهذا ايضا كفر برب العالمين عز وجل. Demikian pula orang-orang yang istihza dengan pahala Allah, kemuliaan dan juga kebaikan-kebaikan dengan amalan-amalan saleh. Jadi istihza dengan amalan-amalan saleh tersebut dari kebaikan-kebaikan keutamaannya, maka dia telah mengingkari Rabb semesta alam. كذلك الاستهزاء بالقران ولو بايه واحده الاستهزاء بها كفر. Demikian pula yang menghina Al-Quranul Karim walaupun satu ayat, maka dia telah melakukan kekufuran. Kadzalika al-istihza bi ahadits an-nabiy alaihi salatu wassalam ats-tsabita hadza kufr. Demikian pula yang istihza dengan hadis-hadis Nabi SAW yang datang darinya, maka ini juga kekufuran. Tsumma dzakara ad-dalila rahmatullahi ta'ala alaihi ala ma dzakarahu faqal والدليل قوله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرتم. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang istihza merupakan kekufuran, dan jika lo engkau tanya kepada mereka, sungguh mereka akan mengatakan bahwasanya kami ini hanya sekedar senda gurau dan main-main. Katakan oleh Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan rasulnya kalian melakukan istihza, mengejek? La ta'tadiru, tidak ada udzur buat kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Falyahdharil muslim hadharan shadidan min al-istihza walau fi halati ad-dhahiki wal mizahi wal hazl. maka hendaknya seorang muslim betul-betul berhati-hati untuk melakukan istihza walaupun dalam keadaan dia nan tertawa ataupun dalam keadaan bersenang-senang. Ba'dun nasi rubbama yabtakiru qasasan fi dhimniha istihza bid-din fa hadha khatirun jiddan. Terkadang sebagai manusia itu melakukan istihza berkaitan dengan kisah-kisah yang menjadikan dia ini istihza dengan kisah tersebut, makanya juga merupakan dalam kekufuran. Wa qasduhu min dhalika an yudhhika al-qaum, dan tujuan dia melakukan perkara tersebut agar mereka suatu kaum itu tertawa. Wa qad jaa fi ba'd al-kutub wa in kana fi al-qissati kalam barakallahu fiikum anna rajulan istahza'a bis-suwakin hatta adkhalahu fi dubri hadha fi ma dhukira fabutuliya bi maradin shadidin fi batnihi adda ila wafatih. Di antara naam ada kisah yang disebutkan dalam sebagian kitab, walaupun sebagian menganggap ini ada enam celah dari kisah tersebut, bahwasanya ada seorang yang istihza dengan siwak, kemudian ia masukkan ke dalam duburnya, ia menjadikan dengan istihza tersebut dia itu meninggal dunia. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi as-sabi'u min nawaqidhi al-islam as-sihr wa minhu as-sarf wal-atf faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Yang ketujuh termasuk madal keislaman adalah sihir, dan di antara sihir ini adalah bentuk untuk memalingkan biar menjadi benci, wal atof biar menjadikan seorang itu cinta, maka barang siapa yang melakukan demikian terido dengan perkara tersebut maka dia telah kafir. Fasihir iyadan billahi kufrun wa mumarasatuhu kufr wa amaluhu kufr wa ta'allumuhu kufr وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. Dan sihir adalah kekufuran, mempelajarinya, mengamalkannya adalah merupakan kekufuran. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. Dan inilah kedua tersebut, di malaikat tidak mengajarkan sampai di antara mereka mengatakan, nah hatta yakula inna mahnu fitnah, maksudnya kami adalah fitnah, fala takfur, maka jangan melakukan kekufuran. Wa sihru anwa' qala wa minhu as-sarf bima'na sarf mahabbati ar-rajul an zawjatihi fatanqalib ila adawah. Dan sihir itu beraneka ragam, dan beliau menyebutkan di antaranya adalah as-sarf, yaitu seorang yang sebelum dalam keadaan cinta kemudian dipalingkan, berubah setelah itu menjadi benci. هذا فيما يزعمون وايضا العطف بحيث يؤدي الى محبه بين الرجل وزوجته فيكون عطف للزوجه واقبال بقلبها على الزوج. Dan juga yang kedua adalah nah berkaitan dengan al-atf, itu menjadikan kecintaan antara seorang suami dan istri, sehingga dengan ataf tersebut, sihir tersebut, maka seorang istri akan sangat cinta kepada suaminya. Fasawan kana sihra tafriqin aw sihra mahabbah fahada kulluhu sihrun muharram wa huwa minal kufr. Sama saja baik itu sihir dengan tujuan untuk memisah antara dua orang atau menjadikan dua orang tersebut saling cinta, maka semuanya adalah haram dan merupakan kekufuran. Wa qad akhbar rabbul alamin subhanahu wa ta'ala anna lis-sihri ta'thiran wa annahu yuaddi ay sihr at-tafriq ila al-firaq bayna az-zawj wa zawjatihi al-mahbuba ladayhi min qabl. Dan sihir itu memberikan pengaruh, bahkan terkadang menjadikan suami dan istri tersebut itu bisa berpisah di mana sebelumnya ada kecintaan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi faman fa'alahu ay fa'ala hadha as-sihra aw radiya bihi كفر، والدليل قوله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Maka barang siapa yang melakukannya atau ridho dengan sihir tersebut, maka sungguh telah kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah, dan itulah mereka itu mampu memberikan mudharat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka tidak mempelajarinya. Baik ta'lamu lam yaturuhum wala yanfa'uhum, mereka mempelajarinya apa yang memberikan mudharat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, wa huwa awalan tanbihun, wa huwa min ru'us as-sufiyyah man 'urifa بالسحر وشهر لديهم العمل بالسحر. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya ada tokoh sufiyah, diketahui dia itu adalah tukang sihir terkenal, bahkan dia melakukan sihir tersebut. بل جاء في بعض تراجمهم أن رؤوسهم سحرة. Datang dari sebagian terjemah mereka bahwa pimpinan mereka ini adalah tukang sihir. ولا زالت فتاوى أيضا لبعض المعاصرين أن السحر جائز إذا كان في الخير كالمحبة ونحوه. Dan terus menerus berlangsung di antara pemimpin mereka itu bahwasanya sihir selama itu dalam kebaikan dan kecintaan itu dibolehkan. وهذا من الضلال. Yang termasuk kesesatan. قال رحمة الله تعالى عليه: الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Yang kedelapan adalah menolong orang musyrikin dalam membantu orang musyrikin dalam mengalahkan kaum muslimin. فمن عاونهم ومن ظاهرهم على المسلمين محبة لهم أو اعتقادا بأنهم خير من المسلمين فهذا كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. Barang siapa yang membantu atau menolong mereka orang musyrikin atau meyakini bahwasanya orang musyrikin lebih baik daripada kaum muslimin, maka mereka adalah keluar dari agama Islam. فموالاتهم ظاهرا وباطنا كفر برب العالمين. Loyal kepada mereka secara lahir batin kekufuran kepada Rabb semesta alam. وكذلك موالاتهم ومحبتهم باطنا وإن أظهر كرههم هذا كفر برب العالمين. Dan juga loyal kepada mereka secara batinnya walaupun secara zahir itu menampakkan kebencian, ini juga kekufuran kepada Rabb semesta alam. Amma idza kana la yuwalihim batinan وإنما والاهم ظاهرا لمصلحة دنيوية بمعنى عاونهم لمصلحة دنيوية وطمعا من أمور الدنيا فهذا من النفاق. Adapun tidak loyal kepada mereka kecuali secara batin atau secara zahir, dan loyal kepada mereka karena tujuan untuk mendapatkan dunia atau tamak terhadap dunia, maka ini bukan kufuran tapi adalah kemunafikan. Wa huwa min al-kaba'ir lakin laysa min nawaqid al-islam. Limadha? Li'annahu fil haqiqah yabghaduhum wa la yuwalihim batinan. Maka mereka ini termasuk melakukan dosa besar. Dikarenakan pada batinnya mereka itu tidak loyal kepada mereka, ini hanya sekedar zahirnya. ثم ذكر الدليل رحمة الله تعالى عليه على هذه المظاهرة والمعاونة والموالاة، قال: والدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Kemudian beliau menyebutkan tentang bantuan terhadap mereka atau loyal kepada mereka, tolong menolong terhadap mereka adalah firman Allah: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, dan barang siapa yang di antara kalian loyal kepada mereka, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, maksudnya dia termasuk dalam golongan mereka, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. وَالْمُوَالَاةَ الْمُعَاوَنَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَالْمُنَاصَرَةَ وَالْمُؤَازَرَةَ ila ghairi dzalik. Dan namanya loyal itu bisa diartikan baik tolong menolong, bantu membantu, saling mencintai, nam ataupun yang lainnya. Fa idza kanat batinan wa zahiran fa hadza kufr kama taqaddam wa hakadha idza kanat batinan wa in lam takun zahiran fa hadza kufr aidha. Maka barang siapa yang loyal secara lahir batin maka adalah kekufuran. Dan barang siapa yang loyal secara batin walaupun secara zahirnya tidak, maka ini juga kekufuran sebagaimana yang telah lewat. Amma idza kana zahiran wa laysa bil batin fa hadza idza kana min amri ad-dunya aw li gharadin muhaddin min hududi ad-dunya nifaqun wa kabiratun min al-kaba'ir. Adapun kalau loyal kepada mereka itu secara zahir saja, walaupun batinnya tidak loyal kepada mereka karena urusan dunia, maka termasuk dosa besar dan termasuk kemunafikan. Qala rahmatullahi taala alaihi dalil, na'am. At-tasi'u min nawaqidh al-islam man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama wasi'a al-Khadir alaihi salam الخروج عن شريعة محمد عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Yang kesembilan yaitu termasuk batal keislaman barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam setelah kafir. Fahuna barakallahu fikum الخروج اعتقاد سعة الخروج وجواز الخروج عن شريعة محمد هذا كفر برب العالمين وناقض من نواقض الإسلام. Keyakinan bahwasanya boleh bagi dirinya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini termasuk kekufuran kepada Rabb semesta alam dan juga termasuk pembatal keislaman. وقد وجد من بعض الضلال أنهم يدعون أن التكاليف قد سقطت عنهم. Dan di antara mereka sebagian orang-orang sesat, mereka menyatakan bahwasanya beban ataupun kelaziman kewajiban-kewajiban bagi mereka itu sudah gugur. Wa annahu yajuzu lahu an yaf'ala ma yasha. Dan dia meyakini boleh untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Falaysa alaihi intibatun waltizamun bisyara'a. Dan tidak ada baginya itu adalah kewajiban atau keharusan terhadap syariat. Wa hadza la syakka annahu kufr. Maka ini tidak ada keraguan bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Wa man i'taqada dzalika fa innahu kafir. Barang siapa yang meyakini perkara tersebut, maka dia telah kafir. قال الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه العاشر أي من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. Berkata Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, pembatal keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. فالإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى والبغض لدين الله جل وعلا والفرار من تعلمه والعمل به هذا كفر برب العالمين. Maka benci kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak mau berupaya untuk mempelajari dan mengamalkannya, maka dia telah keluar dari agama Islam, dari agama Allah. وهذا ناقض من نواقض الإسلام والدين. Ini termasuk pembatal-pembatal keislaman dan juga pembatal dari agama. قال رحمة الله تعالى عليه والدليل قوله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ذكر فأعرض. قال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim ibadat kala orang-orang disebut tentang ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling dari ayat tersebut, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, wala farqa fi jami'i hadhihi ay an-nawaqidh lil-islam bain al-hazil wal-jadd wal-khaifi illa al-mukrah. Al-mukrah, qala rabbul alamin subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil-iman. هذا من أكره ووقع في ناقض من النواقض فلا يؤاخذ ولا يحكم ببطلان وفساد دينه. Dan berkata Al-Masyih rahimahullah ta'ala, dan tidak ada bedanya dari semua perkara ini, baik dia itu secara main-main tidak sungguh-sungguh atau dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan merasa takut, kecuali bagi orang terpaksa. Karena Allah SWT berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya dalam keadaan tenang, keimanannya. Qala wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktharu ma yakunu qu'an fayanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha 'ala nafsihi. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alim 'iqabihi. Dan semua ini termasuk bahaya yang paling besar dan paling banyak terjadi, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengannya dan hendaknya khawatir terhadap dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari apa yang menjadi keharusan Allah akan murka kepadanya, dan juga dari azab Allah yang sangat pedih. فهذه وصية الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ختام بيان هذه النواقض العشر التي تنقض إسلام المرء والتي تفسد دينه. Maka inilah nasihat dari Syekh rahimahullah taala yang menjadikan bahwasanya perkara-perkara ini akan merusak bagi agamanya dan juga akan menjadikan keislamannya itu batal. Faqala fayanbaghi lil muslimi an yahdharaha, hadha al amr al awwal, an yahdhara min hadhihi an nawaqid. Beliau menyatakan, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengannya, dan ini adalah yang pertama. Wa kaifa yahdharuha wa huwa yajhaluha wa la ya'lamuha? Idzan yahdharuha bi ma'rifatiha, yahdharuha bi ta'allumiha, ya'rif wa ya'lam wa yata'allam nawaqid al-islam. Limadha liyahdhara minha? Bagaimana dia akan berhati-hati? Tentunya dengan mempelajarinya, mengetahuinya, agar dia mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman sehingga dia bisa berhati-hati dengan perkara tersebut. Kama qala al-qa'il, alimtu asy-syarra la lis-syarr walakin litawqih, wa man la ya'lamu al-khaira min asy-syarr yaqa fih. Sebagaimana seorang yang mengatakan alimtu asy-syarra la lis-syarr walakin litawqih, aku mengetahui kejelekan bukan untuk terjatuh dalam kejelekan, akan tetapi untuk berhati-hati dengan kejelekan tersebut. Walam lam ya'rif al-khayra asy-syarr yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan akan terjatuh dalam kejelekan. Al-amru tsani qala wa an yakhafa minha 'ala nafsihi. Yakhaf min hadhihi al-umur 'ala nafsihi wa yakhafu aydhan 'ala ahlihi wa yakhafu aydhan 'ala auladihi. Yang kedua, dan hendaknya dia takut dengan dirinya sendiri untuk terjatuh tadi perkara yang membatalkan keislaman, dan juga tentunya takut terhadap istrinya dan juga anak-anaknya. Fa hadhihi al-umur khatirah lil ghayah kama dzakara hiya akhtaru alaina min al-hayat wa min al-aqarib واخطر علينا ايضا من الامراض والاوباء. لماذا؟ لان هذا الناقض ينقض الدين والاسلام فيصير هذا من اهل النار. Dan beliau katakan ini termasuk perkara yang paling berbahaya, bahkan lebih bahaya daripada ular, daripada kalajengking, daripada sakit ataupun yang lainnya. وهذه النواقض معرفتها يسيره, معرفتها بالأمر اليسير للشخص فيتعلمها ثم يعلم أولاده, يعلم أهله عشرة من النواقض, يقوم خطيبا يقوم ناصحا محاضرا بهذه النواقض العشر قال الله وقال رسوله. Dan mempelajari tentang nawaqid ini adalah sangat mudah bagi seseorang untuk mempelajarinya. Dia akan mampu mempelajarinya, setelah itu dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Terkadang juga dia akan mampu menjadi khatib atau menjadi penasihat atau memberikan muhadarah, memberikan peringatan kepada manusia. Wa hakadha barakallahu fikum yuhadziru al-mujtama'a minha wa yuhadziru al-mujtama'a aydhan min asbabiha. Dan dia juga memberikan peringatan kepada manusia dari pembatal keislaman tersebut, dan juga yang menjadi penyebab pembatal keislaman. ولذلك ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وفي هذه الرسالة الواجبات المتحتمات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة, بمعنى لا بد أن يعرف هذه الأمور جميع المسلمين. Rahimah itulah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab menyebutkan di akhir bab ini adalah perkara yang penting, di mana perkara ini adalah kelaziman atau keharusan bagi setiap orang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Artinya seluruh kaum muslimin harus mengetahui perkara ini. Wa man istata'a aydhan an yuhaffidhaha li auladihi wa man istata'at minan nisa an tuhaffidhaha aydhan li banatiha fa hadha barakallahu fikum min al-umur al-'azima wal hamma jiddan. Barang siapa yang mampu untuk menjadikan anak-anaknya itu hafal, dan juga para wanita menjadikan anak perempuannya juga hafal, ini termasuk perkara yang agung dan perkara yang sangat penting. Faraghna bi fadlillah subhanahu wa ta'ala min hadhihi an-nawaqid wa tadhakkarnaha fi hadha al-majlis fanasa min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dhakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina wa ila faqratin jadidatin fi ad-dars al-qadim insyaallah ta'ala. Kita telah menyelesaikan dari nawaqid ini dan dari pembatal-pembatal keislaman, dan juga perkara yang menjadikan kelazim bagi seorang muslim dan muslimah, dan kita akan berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Subhanallah.